Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada kajian kita sebagaimana yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu, maka ada satu pertanyaan yang perlu saya jawab, yang mestinya akan dibahas pada tanya jawab. Mengapa mesti pindah ke Masjid Raya An-Nur? Di akhir bulan Maret saya diundang ke Masjid Al-Fatah Siak, bulan Maret 2010, 6 tahun yang lalu. Pulang dari Masjid Al-Fatah Siak, yang membawa saya waktu itu menawarkan, Pak Ustaz, bisakah kita buat kajian khusus hadis? Setiap subuh kita pilih hari libur, hari Sabtu. Saya jawab, insya Allah. Lokasinya di mana? Masjid Akramun Nas, Unri Gobah. Karena di situ sunyi, tidak ada orang. Saya tanya, kalau kita buat jamaahnya, apa ada yang mendengar? Kata yang menanya, menawarkan ini, dulu ketika Ustaz Dr. Mustafa Umar pulang ke Pekanbaru, kita buat pengajian di Masjid Agung An-Nur, lebih banyak tiangnya dari orangnya. Lalu kita buatlah di Masjid Akramun Nas, tidak sampai setengah saf. Sabtu pertama bulan April 2010. Berjalan 4 tahun, pas bulan April 2014, maka ketika itu pindah ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman. Saya memutuskan pindah ke Ar-Rahman karena sudah cukup penuh rasanya di Masjid Akramun Nas. Maka dengan Bapak Ketua Masjid Ar-Rahman, Tuan Haji Dorman Johan, akan pindah ke Masjid Ar-Rahman. Tapi kemudian kata Dr. Mustafa Umar, ada masjid yang lebih sunyi daripada Masjid Ar-Rahman, yaitu Masjid Al-Falah. Maka saya pun pindah ke Al-Falah. Tapi Tuan Haji Ketua Masjid Ar-Rahman tidak mau. Maka waktu itu saya dilema antara Ar-Rahman atau Al-Falah. Saya tetap di Al-Falah. Kata Tuan Haji Dorman, kami tidak mau, karena kita sudah janji lama. Janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar. Maka sebagai solusinya, Ustaz Mustafa Umar lah yang mengisi di Ar-Rahman hari Senin subuh. Itulah asbabun nuzulnya Ustaz Mustafa Umar Senin subuh di Ar-Rahman, saya Sabtu subuh di Al-Falah. Setelah berjalan 20 bulan lamanya, dari April 2014 ke Februari 2016, 20 bulan 2 tahun kurang, lebih kurang, maka kita lihat ini Masjid Al-Falah yang dulu besar nampak kecil. Sampai jamaah duduk di belakang, tidak pakai karpet, bahkan ada yang tegak di tangga. Kemudian maaf orang-orang tua saya yang lututnya sakit, banyak mengadu kami ingin ikut tapi tidak bisa naik ke atas. Maka tidak ada solusi lain, kita cari masjid yang paling besar di Pekanbaru ini. Inilah Masjid Raya An-Nur. Ketika kita pindah ke sini, malah nampak jamaahnya sedikit, banyak tempat kosong. Sama saja di sana tinggi, di sini tinggi, eskalatornya hidup. Makanya tadi yang paling saya cemaskan, hidup apa tidak eskalator. Karena kalau tak hidup sama saja, alhamdulillah hidup. Makanya sebagai ungkapan senang hati saya tak naik tangga tadi, naik eskalator. Alhamdulillah. Jadi masalah pindah ini biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Masjid Akramun Nas ada pengajian subuh, Masjid Al-Falah ada pengajian subuh, Masjid Ar-Rahman ada pengajian subuh, Masjid An-Nur ada pengajian subuh. Mestinya begitu idealnya, ramai pengajian-pengajian. Apakah mengaji di waktu yang sama di berbagai masjid itu efektif? Ya. Pelajaran yang diambil dari perjalanan Malaysia sepekan ini, masjid negara yang letaknya di Selangor, Masjid Shah Alam yang berkubah biru besar itu, setiap waktu duha jam 9 pagi sampai menjelang zuhur, setiap hari kajian. Terus di seberang Masjid Shah Alam itu ada rumah kaligrafi. Kata pengurus Masjid Shah Alam, di rumah kaligrafi itu pun ada juga pengajian. Saya percaya tak percaya, masa iya dua pengajian duha di waktu yang sama di tempat berseberangan, hanya seberang jalan. Selesai saya tausiah di Masjid Shah Alam Selangor, saya pun menyeberang melihat penulisan kaligrafi, dan betul di situ pun ada juga pengajian dan ramai juga. Jadi mengaji di tempat yang sama, di waktu yang sama, di beberapa tempat berbeda, ini terus kita galakkan, kita tingkatkan. Kita galakkan, galak loh because I don't. Kita tingkatkan. Ini artinya semangat mengaji. Inilah sebagai mukadimah pada subuh kali ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah, apa yang kita inginkan tercapai dan mengoptimalkan. Ustaz khusus tafsir ke Masjid Raya An-Nur, khusus maqasid syar'iyah bersama Dr. Helmi Basri, kemudian halal dan haram bersama Ustaz Hasbullah LCMA Ekonomi Islam, tazkiyatun nafs bersama Ustaz Rahman. Ini semua tak lain tak bukan, dan bapak ibu yang hadir, ibu-ibu ketua majlis taklim, bapak-bapak ketua masjid musalla. Ini apa yang bapak ibu lihat di Masjid Raya An-Nur ini sebagai percontohan. Jadi datang kemari bukan sekedar mengaji dengan ustaz yang menyampaikan tausiah, tapi saat solat subuh mendengar bacaan imam Tuan Haji Abuya Mas'ari, adalah Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Murid-murid beliau semua qari-qari di Riau ini, itu imam kita tadi. Jadi yang selama ini imam di masjidnya, pengurus masjid, dengarkan bagaimana makharijul huruf, bagaimana membaca Al-Fatihah, bagaimana membaca ayat. Jadi begitu datang kemari, semuanya dipelajari di sini, dari mulai imamnya, dari mulai penceramahnya, sampai letak parkir. Perhatikan semua, tengok, ustaz-ustaz itu disediakan parkirnya ternyata. Itu ada semua. Itu belajar di sini sampai cara letak sendalnya. ini sebagai masjid percontohan. Tapi kalau kamar mandinya bau, jangan diikut. Dulu saya sudah lama tak ke masjid raya. Ini tausiah saya pertama sejak almarhum meninggal. Almarhum Ustaz Zulkifli R. Sejak dia meninggal tak pernah saya tausiah. Inilah pertama kali tausiah zuhur tak pernah saya datang. Karena yang pertama mengajak saya ke masjid ini beliau. Khotib di sini. Jadi khutbah ini beliau lah yang mengajak pertama. Ketika saya sampai ke sini, apa kata pengurus sambil berbisik, "Zul, bisa enggak ikut ceramah?" Kata Pak Zul, dia pertaruhkan nama baiknya. Kalau nanti dia ini salah, saya yang tanggungjawab. Naik saya ke atas. Turun dari atas ini macam es batu tangan saya sejuk. Itu almarhum. Kemudian dia meminta saya 2 tahun yang lalu supaya mengisi pengajian di sini Kamis malam Jumat setelah Isya. Dari Maghrib ke Isya, Ustaz kita Mas Riyadi Hasan, Ustaz Syamsuddin Mu'ir, kata beliau tengah jam 9 kita buat pengajian Ustaz. Mohon maaf Pak, saya tak bisa. Kalau Ustaz tak bisa malam, subuh Jumat kita buat. Saya pun juga bilang tak bisa. Jadi ketika beliau meninggal, rasa bersalah ada. Hari ini saya menyampaikan tausiah, tapi sesudah beliau meninggalkan kita. Tapi orang yang baik itu tak putus perbuatan baiknya. Walaupun beliau sudah meninggal, kita iktikaf tetap terbayang dengan beliau. Bagi yang tahsin, tetap terbayang budi baik beliau. Dan mudah-mudahan itu tetap mengalir ke makam, ke ruh beliau, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma afir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu, wa'akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu, wa'asilhu bilma'i wa thalji wal barak, wa'naqihi minal khataya, kama yunaqqa thawbul abiyadu minal danas, wa'abdilhu daran khairan min dari, wa'ahlan khairan min ahlih, waqihi min fitnatil qabri wa'adhabin. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنا